Kita lanjut goyang warung-warung lagi ya. Nasibe kudu kaya duwe bojo seneng moring ngembangane kudu tak bojoku pancen. Ha ha ha.